Pinocchio, Pinocchio, boneka kayu yang lucu. Pinocchio, Pinocchio, ku sayang cinta padamu. Salam jumpa kawan. Gepetto tua buat boneka lucu, bukan dari besi, plastik atau belacu, tetapi hanya dari sepotong kayu. Pinocchio, Pinocchio, boneka kayu yang lucu. Pinocchio, Pinocchio, ku sayang cinta padamu. Dia dapat kaki, tangan, hidung, mata, tampangnya nakal, lucu amat jenaka. Sayanglah sayang, dia hanya boneka, tidak dapat diajak bercanda-canda. Peri biru datang dengan tiba-tiba, mengabulkan doa Pak Gepetto tua. Boneka jadi hidup dan berbicara, semua jadi senang dan bahagia. Jadi anak baik dan terpercaya.